berkoparan tripode menusun ison wong lanang nono cakerane lan ake kurange kan rumah tenang ison demen sing kerang lagunya wong walasi kok bisa Terima kasih.